الله صلى الله عليه وسلم dengan perkumpulan seperti ini. kita bukan orang yang dicintai Allah, kau tidak akan bisa hadir di majelis yang dicintai Allah. Kalau kita dimurkai Allah, tempat kita di tempat-tempat yang dimurkai Allah. Namun ini tempat hujan hidayah, ini tempat hujan rahmat, ini tempat hujan hidayah, ini tempat hujan syafaqah, ini tempat limpahan anugerah, ini tempat limpahan cahaya kasih sayang ilahi, ini tempat cahaya berpijar kelembutan ilahi, ini tempat berubahnya hamba dari hamba yang dimurkai menjadi hamba yang dicintai. Maka pastikan Rabbi seluruh nama kami semua tidak keluar dari majlis ini kecuali sudah dicatat dengan tinta cahaya bulan-bulan dicintai Allah, wafat dalam cinta dan dicintai Allah, dan akan dibangkitkan bersama hamba yang dicintai Allah. Rabbi panjangkan usia kami dalam keadaan yang kau cintai, dalam keindah-indah keadaan, dan jauhkan kami dari musibah dan cobaan. Jangan kau jadikan kami hamba yang penuh impian, jadikan kami hamba yang penuh anugerah dan hamba yang penuh kasih sayang dan ilmu. Hadirin hadirat, 2 minggu yang lalu kita membaca hadis yang belum saya bawakan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, ketika suami istri tidur bersama atau bersetubuh, lalu membaca Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan al-dakhdana, maka jika dari perkumpulan itu terjadi kelahiran, maka syaitan tidak bisa mengusik dan memperangkapnya. Hadirin hadirat, ucapan ini tentunya amun maksud, bukan berarti anak itu tidak akan bisa digoda syaitan, tapi tetap tidak bisa dijebak oleh syaitan kepada dosa-dosa yang besar. Maka oleh sebab itu, dari mulai belum lahir Nabi mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyelamatkan dan berusaha memberikan tuntunan keselamatan kepada umatnya dari sejak umatnya masih ada di sulbi ayahnya, belum hidup ke rahim ibunya. Dari situ sudah dijaga oleh Rasul dengan asma-asma Allah dan doa untuk dijauhkan syaitan dari ini. Syaitan tidak bisa memperdayakan. Maka oleh sebab itu, generasi di masa itu, para sahabat, keturunannya, para imamul mukhar, imamul arba'ah, imam imam besar, imamul nabawi, para tabi'in, para hujjatul Islam, namun semakin orang-orang menjauhi sunnah, persetubuhan mereka adalah hanya sebagai pelampiasan nafsu syaitan belaka, maka muncullah generasi yang mudah terjebak narkotika, mudah terjebak zina, mudah terjebak perangkap-perangkap dosa, karena dari sejak dia belum lahir tidak terjaga oleh cahaya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi. Hadirin, sekilas tentang hadis yang lalu saya tidak bisa terlalu panjang menjelaskan, karena kita masih ada hadis yang harus kita jelaskan di hari ini, yaitu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah la yu'atif tijamil al-ain. Hadis ini riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya, bahwa orang yang menangisi orang yang wafat itu tidak disiksa jenazahnya oleh Allah. Sebagian orang dari saudara-saudari kita muslimin memahami kalau menangisi mayit disiksa. Rasul bersabda, bahkan menangis di hadapan jenazah dengan Abu Bakar Siddiq, menangis di hadapan jenazah Rasulullah SAW di oleh Sahih Bukhari. Dan Rasulullah SAW menangis di hadapan seorang bayi dan Rasulullah yang wafat. Dan Rasulullah telah mengalirkan air mata ketika putrinya wafat. Namun Rasul menjelaskan, Inna Allah yu'adzib bijar al-ain. Allah itu tidak menyiksa dengan linangan air mata dari kami. Wala bihusnil qalb. Dan tidak pula Allah menyiksa dengan sedihnya hati. Karena pantas hati sedih di sisi Allah kasih. Walakin yu'adzib bihadza wa syar ila lisani Allah. Maksudnya Allah itu marah dan bisa murka sebab ucapan kita, atau malah mengasihani jenazah sebab ucapan kita. Para muhaddisin dan para imam di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, Imam Ibn Qattah, Imam An-Nawawi dan lainnya menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa yang dimaksud mulut bisa membuat mayit tersiksa adalah orang-orang yang dia hak dan ia semayit tidak pernah mengajarkan kepada keluarganya bahwa menyesali takdir itu adalah hal yang tercela. Maka Allah tampakkan baginya kehinaan dengan tangis keluarganya kepadanya, karena ia tidak mengajari keluarganya adab syariatul mubahal. Maka ia terkena. Semakin saudara-saudara kerabatnya menangis, semakin ia terhibur dan tersiksa. Kenapa? Karena kau tidak mengajarkan kepada mereka adab untuk bersabar kepada takdirnya Allah. Dan di dalam ayat, di dalam hadis ini tersimpan satu kata yang menjadi dalil yang jelas bahwa Allah bisa menyayangi jenazah sebab ucapan atau doa orang. Dan Rasul bisa dari sini, Inna Allah la yuhibbu yu'adzibu bi jam'in wa la yuhibbu walakin yu'adzibu bi adha wa ashara ila ilahi aw yarham atau mengasihani jenazah. Ucapan Sayyidina Muhammad. Ini tidak yang berkata, tidak bisa jenazah, tidak amalnya, amalnya sudah, tidak bisa lagi, amal bisa sampai. Bukan masalah amal atau menolong. Orang yang tidak meninggal bisa ditolong oleh orang yang hidup dengan doanya. Mana dalilnya? Hadis ini tadi. Bahwa orang itu bisa tersiksa atau bisa yang Allah sebab bisa orang yang hidup. Kalau orang yang hidup mendoakannya, berarti bisa merubah keadaannya di dalam kuburnya. Hadis ini satu kalimat tersimpan, tersentil, tapi menjadi dalil yang kuat bahwa orang-orang yang telah wafat itu bisa diringankan atau dibebaskan atau terangkat derajatnya sebab doa orang yang hidup. Hadis yang terakhir yang dimuliakan Allah. وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ أَوْ يَدِهِ وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ. Kalimat ini adalah pelengkap dari kalimat sebenarnya sebelumnya, yaitu mayit itu disiksa sebab tangisan keluarganya atasnya, yang dimaksud adalah niyahah. Niyahah, jadi nangis itu, nangis mayit itu boleh jadi yang berlebihan. Kalau saya meninggal begini, coba kalau tak tinggal di perangkat sekarang, coba kalau tak tinggal yang dilarang, terus menyesali. Itu yang memberatkan mayit. Itu yang membuat mayit terberatkan. Namun sebagian imam tetap menolak. Selama mayit mengajarkan kepada keluarganya kesabaran dan ketabahan atas takdir Allah, ia tidak terkenakan hal seperti itu. Namun yang terkena adalah yang hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian sebagian kecil dari makna hadis. Saudara-saudariku yang dimuliakan, Rasulullah SAW telah memiliki alam semesta. Dan Rasulullah SAW itu perantara yang terindah, terkuat, dan terbaik antara kita dengan Allah. Kita tidak bisa melihat Allah, kita tidak mengenal Al-Quran, kecuali dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengajarkan kita Tuhan langsung lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sinilah saya ingin mengutip salah satu riwayat yang ketiga bahwa di dalam Fathul Ahwazi cara sunan berdiri bahwa Uthman bin Hanif radhiyallahu anhu wa'allah salah seorang yang ketiga dia Uthman bin Hanif salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang berkata aku ini mau ketemu Khalifah Uthman bin Affan masa Khalifah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini punya hutang yang belum diselesaikan. Tapi mau ketemu Sayyidina Uthman dulu. Karena dia sibuk dengan tugasnya. Jangankan mengatakan hajatku, temunya susah. Maka berkata Uthman bin Affan, kamu masuk ke tempat itu di masjid. Lalu kamu sholat dulu, kamu sholat dengan dua rakaat, selesai sholat berdoa, Allahumma inni as'aluka wa ana warja'u ilaika binabiyyika Muhammad nabiyyi rahmah ya Muhammad inni tawajjahtu ilaika ila rabbi an taqdi hajati Allahumma syaqqir li wa syaqqir ruhiyya. Begitu aja. Iya. Itu makna kalimat ini, makna kalimat doa ini adalah Allahumma inni tawajjahtu ilaika wahai Allah aku menghadap kepadamu maksudnya berdoa Allahumma atawajjahu ilaika aku berdoa kepadamu di Nabi Muhammad dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Rahmat Nabi yang berkasih sayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Karena Muhammad sudah meninggal. Jadi si Uthman bin Affan, sahabat yang itu mengatakan ucapkan itu. Ya Muhammad, emang itu dari Muhammad tidak ngerti. Sebagai kita bernyataan yang meninggal, kok mengucapkan ya Muhammad? Dia lupa, yang kali sholat, dia berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tiap sholat itu bicara berasul. At-tahiyyatu warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untukmu. Dikatakan di dalam sholat kita. Dalam masyarakat ini kalau tidak mengucapkan untukmu, batal sholat. Kalau dalam masyarakat lain boleh mengucapkan assalamualaikum atau salam ala Nabi. Dalam mengucap ini harus assalamualaikum. Kalau tidak batal salam. Dan orang yang sedang sholat kalau dipanggil oleh Rasulullah SAW tidak batal salam. Ya, Ibu Hari jika salah seorang sahabat dipanggil oleh Rasulullah SAW tidak menjawab. Dia tidak menjawab. Selesai sholat dia lagi sholat. Selesai sholat dia datang. Rasul berkata kau dari mana dipanggil dia datang. Sholat ya Rasulullah. Rasul berkata, apakah kau tidak dengar firman Allah SWT ya Al-Ladina Amusadiyu Ya Tuhan Rasul Ya Ta'afun Umayyikum. Wahai orang yang beriman, apakah kau tidak tahu kata orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian. Maka oleh sebab itu dikatakan bahwa kalau seandainya di siapa yang menjadi masa Rasul dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka layaknya dia datang tanpa batas orang ya. Nah ini tadi kita kembali kepada riwayat Uthman bin Affan. Uthman bin Affan ini mengajarkan doa kepada orang yang Muhammad ini tawajjah lebih kepada Allah. Wahai Muhammad, Muhammad, Muhammad. Indonesia tidak mengalami pasien lupa dan juga di depan dibuat makam lagi. Di tempat lain ini masih tidak menerima umumannya. Oh Muhammad, aku memohon kepadamu untuk menjadi perantara kepada Tuhanku supaya dikabulkan ajaranku. Wahai Allah, jadikan Nabi Muhammad menolongku dan jadikan pula Nabi Muhammad itu bisa menolongku. Allah mengatakan ini ujungnya awliya. Jadi kan dia menolongku dan tolong dia oleh Allah. Lalu keluar dari orang ini. Baru tegak dengan rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan juga begitu. Hei, kamu ada perlu apa? Itu berbahaya. Dia berkata, wahai Khalifah, aku berbulan-bulan mencari waktu jumpa dengan Muhammad. Itu yang perhal yang perlu disampaikan, ingin Muhammad Tuhan. Tapi aku sholat dua rakaat sekarang dapat kesempatan. Perlu apa maksudnya? Aku perlu bantuan sekian-sekian selesaikan. Selesai, keluar. Keluar diambil dengan biasanya Nabi Muhammad. Kamu jadi bicara sama Utsman bin Affan ya, bahwa aku punya hajat untuk bicara dengannya. Maka Utsman bin Affan itu berkata, aku benar-benar duduk di sini. Kok aku tadi orang di dalam sebentar untuk baca doa itu langsung saya menurut Allah kamu kan dengan menentangkan sendiri bagi itunya. Maka Utsman bin Affan berkata, aku tidak mengerti jawab Rasulullah masih ada waktu itu kan dalam dirinya Allah kenapa Nabi berupa waktu Rasulullah masih ada aku lihat ada orang kita. Ini riwayat Imam Qadiyah juga riwayat yang sesibah sibah kita kuliah orang kita si buta datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah maafkan agar aku bisa melihat. Rasul berkata, kalau kamu sabar itu lebih baik bagi ini. Dia berkata, ya tidak ya sebelum aku ini supaya aku bisa melihat. Maka Rasul berkata, pergi dulu selesai dulu sekolah senang bawa ke arah kerja. Lalu Rasul mengajari kalimat ini. Ucapkan Allahumma ya Allah, Allahumma ini kalau jatuh jika ya Rabbi ya Allah kalau jatuh juga ya Rabbi ya Muhammad ini kalau ya Allahumma Allahumma ini asaluka wa asalaka ulaika nabika Muhammad Nabi Rahman ya Muhammad ini kalau jatuh juga ya Rabbi Allahumma ucapkan nanti ucapkan nanti yang menjalin supaya bertawassul dan berperantara pada dirinya Rasul yang datang. Dan aku yang kenal Umar bin Ali, itu orang yang tidak berdiri di hadapan Rasul, misalnya dia sudah melepas pokoknya dan dia berjalan dan dia melihat. Lepas dari orang yang dibuat. Ini mukjizat dari nama. Hadis yang tidak terjemahkan Allah terjadi dalam riwayat yang ketiga ketika Rasulullah SAW sedang duduk seorang hakim sedang menghakimi atau sedang mengadili seorang wali Allah dan seorang pendosa, seorang saleh dan seorang pendosa. Si pendosa penjahat mengambil tanah orang yang saleh dan mengambil tanah itu miliknya. Hakim tahu si orang yang soleh ini kalau bisa. Ah, kamu wahai engkau si dosa jahat. Kamu mampu tanah ini dia. Mana saksimu? Nih, dua orang wilayah biasa. Cuma dulu wilayah begini. Ya, sampai sekarang belum itu. Monas kan kalau seandainya ada bayarannya tidak terlalu terasa. Kali setor dari sedikit itu sudah bilang selesai. Apa itu bilang selesai? Khusus ke 11 ya. Jadi kira-kira yang melihat kalau dari Monas ini kira-kira tidak mungkin. Jauh lebih 12 lagi kalau di Monas lagi ya. Yang akhirnya dia mau merasa di Monas lagi. itu siap bersumpah bersama Allah kalau anak diri. Lalu hakim bertanya, kamu dari yang soleh, orang wali Allah yang soleh, kamu punya saksi, dia berkata saksi ke Allah, tidak punya saksi. Kau tidak punya saksi, tidak punya saksi. Kalau tanah ini milik orang ini, padahal hakim tahu bahwa ini tanah milik orang yang soleh. Dia tahu si soleh bukan membohong, yang membohong ini. Tapi karena di dalam hukum harus ada dua saksi, dia tidak bisa memenangkan ini kalau tidak punya saksi. Ya, karena hati ya, ini hukum, nanti dia akan datang lagi. Ini dunia hukumnya ini. Maka sudah ditahan dulu. Maka berkatalah orang tua itu, kamu mau menyerahkan tanah ini kepada penjahat yang pendusta itu? Maka wahai Allah, pendamlah dia sampai lutut. Maka hakim berpendam sampai lutut. Ayo, nasib menyerahkan tanah ini sama si penjahat pendusta itu? Dia berkata, aku tetap berjalan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, hai bumi, pendam dia sampai ke perutnya. Bumi mengendamnya sampai ke perutnya. Hakim itu sudah berdesak nafasnya dan berkata, aku tetap menjalankan apa yang diajarkan Allah. Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak berdusta, cuma salahku aku tidak, aku punya tidak punya saksi, itu saja masalah. Bumi pendam dia sampai lehernya. Maka bumi memendamnya sampai lehernya. Ayo, masih mau bela penjahat ini yang dusta ini dengan dua orang yang bersumpah dengan nama Allah yang dusta. Maka hakim yang sudah hampir tidak bisa bernafas ini mengangkat tangannya begini, dari agam ya Rasulullah, aku hanya menjelak ajaranmu ya Rasulullah. Dalam sekejap dia naik keluar dari dalam tempat ini karena mengingat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Najirat, wali mana mau bisa berhadapan dengan Najirat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Najirat yang menyayangi Allah, dan sebab itu cintailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersabda di dalam ada berkumpul oleh imam Bukhari. Dijelaskan kepada Rasulullah SAW, haji budai, datangilah undangan, wala tadukul hidayah, wala tadukul muskil. Datangilah undangan, semampunya. Nah ini masalah berkumpul. Maka datangi undangan, ada orang yang mengatakan, banyak para sahabat yang malam setelah wafatnya Rasul memendam dirinya tidak mau keluar. Itu betul. Di dalam cara Ibn Bapak ketika menjadi fitnah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi mulai menjadi fitnah, maka sebagian ahli badar masuk ke rumahnya tidak pernah keluar kecuali jenazahnya saat wafat. Berpuluh-puluh tahun mereka tidak keluar dari rumah lagi, semua hanya jenazahnya untuk disembuhkan saat wafat. Itu sebagian ahli badar berbuat demikian juga dalam cara Ibn Bapak. Namun sebagian kita keluar yang berjihad, yang mengajar dan sebagainya. Haji Buddha datangi undangan kalau tidak mau keluar. Ya, dan seburuk-buruk undangan dia ya, di hadir. Dan seburuk-buruk undangan adalah undangan orang yang kaya yang diundang, orang miskin tidak diundang. Seburuk-buruk undangan. Ya, lantas yang kedua Rasul berkata, Haji Buddha itu Haji Buddha adalah undangan walau terlalu berbicara, dan jangan tolak hadiah. Kalau hadiah jangan tolak. Orang mau kasih sedekah boleh tolak. Kalau hadiah tidak boleh tolak. Ya, demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau terlalu musibah, jangan mukul orang musibah. Tidak. Ya. jaga tangan kita, jangan tangan kita nanti bersaksi di hari kiamat memukul orang yang mengucapkan ibadah ilallah Muhammad Rasulullah. Diwetek dalam adat umumurat dari Imam Bukhari, Rasulullah SAW akan membawa dua hamba sahaya kepada Sayyidina Ali dari Nabi Bukhari berlaku. Dia berkata, wahai Ali, ini kuberikan kepada dua hamba sahaya, tapi tolong satu aku titik yang dipukul karena aku dilarang memukul orang yang sholat. Demikian disabdakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakah alaihi wa alaihi. Hadirin hadirat, saya tidak berpanjang lebar, kita perlu mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala makin memakmurkan hati kita dan memakmurkan hidup kita, memakmurkan ruh dan pemikiran kita, dan juga memakmurkan kita dunia dan akhirat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan kabar gembira ketika acara dilaporkan kepada guru mulia kita acara malam dan bulan tahun itu, ya, dilaporkan ke guru mulia, beliau sama juga yang berkata, bagaimana orang-orang yang main tasyahis, tasyahis itu kemahati. Gimana mereka main kemahati? Apakah mereka memisahkan diri dari benci? Tidak, mereka bersatu melalui pikir. Maka kubira wajah beliau dengan cerah dan beliau berkata, Taufiq, yaitak, Taufiq, yaitak, yaitak, wajahnya. Terbit Taufiq, terbit persatuan, terbit kemenangan, dan terbit kejayaan. Insyaallah semakin hari berkah, semakin indah. Saudara-saudara kita yang dari Singapura, jauh-jauh datang ke sini, semoga Allah mengabulkan hajat mereka lebih dari yang mereka minta. Dan kita semua yang hadir dan yang melihat, menyaksikan melalui streaming website dari Majelis Rasulullah, semoga juga diberi rahmat dan keberkahan. Kami kami datang pun dengan maulid dari streaming luar, ya, dan masyarakat dari di sini. Akhirnya streaming ini termati dan masalah. Streaming aja, dua minggu yang lalu 19 Desember streaming di komplek. Kenapa? Karena jelek gambarnya. Bukan jelek gambarnya, banyak yang lalu, banyak yang lalu, jebol, turun, tidak kuat. Ya, kemarin ditambahi dengan power yang baru. Entah, belum ada laporan yang sampai dari saya pengaduan tentang streaming yang kurang baik. Terlihat kenapanya yang download dari dalam dan luar negeri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah meminang yang maha luhur, hadirkan seluruh wajahmu, hadirkan seluruh apa yang kau harapkan dan cita-citamu, serahkan kepada Allah yang baik agar diberikan oleh Allah lebih dari yang kita minta, dan yang buruk agar dijauhkan oleh Allah SWT. Kita tidak tahu apa yang akan datang di masa depan kita, maka titipkan masa depan kepada yang maha membolak-balikkan keadaan, dan yang maha membolak-balikkan keadaan siap untuk dipanggil dan diseru. Fakul ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.